adalah suara yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Come on, church. Berapa banyak yang datang untuk memuji, menyembah Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Come on, lebih dahsyat lagi.